السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmat diberikan pemahaman yang hak, pemahaman yang benar, pemahaman yang jelas dari Quran was sunnah ala fahmi salaf. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan kita selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan hidayah taufik untuk dapat mengamalkan ilmu itu. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita mensyukuri semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Ikhwan fil din, a'azakumullah, pada malam ini di Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu an di Pekanbaru, kita akan bahas yang berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan tentang tazkiyatun nufus. Saya ambil dari kitabnya Imam Nuqayyim Zadul Ma'ad di Hadiyah Khairul Ibad di juz yang kedua. Al-Imam Nuqayyim menjelaskan tentang asbab syarh sudur, tentang sebab lapangnya dada, bagaimana supaya dada kita ini lapang, tidak sempit. Sebab banyak orang-orang yang dadanya sempit, tidak lapang dadanya. Apa sebabnya? Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadiyah Khairul Ibad di juz yang kedua. Beliau menjelaskan ada beberapa poin. Saya akan jelaskan tentang poin-poinnya ini. Tidak seluruhnya saya baca. Saya akan jelaskan pokok-pokoknya. Kemudian saya akan jelaskan dari beberapa riwayat yang lain. Beliau menjelaskan fa'azamu asbab syarhi sadr at-tawhidu wa'ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadri sahibihi. Yang paling besar untuk lapangnya dada yaitu tauhid kepada Allah SWT, tergantung daripada kesempurnaan, kuat dan bertambahnya tauhid itu, maka akan bertambah lapangnya dada dia. Semakin kuat tauhidnya kepada Allah, semakin lapang dadanya. Berarti kalau tauhidnya dia berkurang atau bertambah kesyirikannya, tambah sempit dadanya. Semakin kuat tauhidnya dia, semakin dia bertambah tauhidnya dia, semakin lapang. Dibawakan oleh Imam Qayyim ayat yang tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 22. فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. Dan apakah orang yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah kepada Islam ini, dia berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 125, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah ditunjuki dia, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah disesatkan, maka Allah jadikan dadanya sempit seolah-olah dia mendaki ke langit. Taqallub ad-din azakumullah. Kalau kita mengkaji tentang tauhid dan kita pelajari tauhid itu dari mulai yang awal, ya mungkin antum sudah sebagian sudah tamat ya usul salasah, kemudian juga kitab tauhid kasyful syubuhat, atau mungkin al-waqifiyah atau yang lainnya. Kalau antum kaji, setiap antum kaji, antum pahami tentang apa yang ada dalamnya, akan bertambah iman kita kepada Allah, akan bertambah tauhid kita kepada Allah, akan bertambah juga lapangnya dada kita. Orang yang mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, dia hanya bergantung kepada Allah, dia mengharap hanya kepada Allah, dia meminta hanya kepada Allah, dia takut hanya kepada Allah, dia tawakal hanya kepada Allah, dia menyembelih karena Allah, dia berdagang karena Allah, semua dilakukan semata-mata karena Allah, dialah orang yang paling lapang dadanya. Kebalikannya, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang dia berdoa kepada selain Allah, dia meminta kepada selain Allah, dia istighatsah minta tolong di saat sulit kepada selain Allah, dia menyembelih bukan karena Allah, orang yang paling sempit dadanya. Jadi kalau kita lihat orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, mereka lah orang yang paling sempit dadanya. Kelihatannya seperti mereka bahagia, pada hakikatnya tidak ada kebahagiaan bagi mereka. Mereka tidak ada kebahagiaan. Cuma kita melihatnya secara zahir dan kasat mata sepertinya bahagia dia. Pada hakikatnya tidak bahagia dan sempit dadanya. Maka orang yang mentauhidkan Allah adalah orang-orang yang lapang dadanya. Sedangkan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, orang yang sempit dadanya. Yang menyatakan demikian Allah dalam Al-Quran. Dalam dua ayat tadi. Orang Islam yang mentauhidkan Allah dilapangkan dadanya oleh Allah. Tapi orang-orang yang berbuat syirik disempitkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila bidin azakumullah, maka kalau kita mengkaji tentang tauhid ini bukan sekedar kajian bagaimana menamatkan kitab itu. Tapi setiap bab yang kita kaji, ini kita usahakan kita pahami dari bab-bab itu dan menambah iman kita kepada Allah taala. Menambah ilmu kita dan juga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kajian tentang tauhid itu manfaatnya sangat besar. Maka di antara ulama ada yang mengulang kitab tauhid, selesai diulang lagi, selesai diulang lagi, karena manfaat dan barokah kita mengkaji tentang tauhid. Karena ini dakwah yang pertama yang didakwakan oleh para nabi dan rasul, dan ini harus terus. Bukan berarti kita meninggalkan dakwah yang berkaitan tentang masalah fikih atau yang lainnya, tetap didakwakan. Tapi tauhid yang paling utama untuk kita dakwahkan, yang pertama untuk kita kaji. Dan terus untuk kita kaji tentang masalah tauhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, ini orang yang lapang dadanya. Dan itu kan fiddin azakumullah. Kalau kita terus mengkaji tauhid dan memahami tentang makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan betul-betul kita ikuti, insyaAllah kita akan dimudahkan oleh Allah SWT. Begitu juga ketika meninggal dunia, juga akan dimudahkan oleh Allah. Dan orang yang mati dalam keadaan dia meyakini tentang la ilaha illallah, akan dimasukkan ke surga. Bahkan dia mengetahui tentang Allah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan Allah, masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tiada ilah yang berhak diibadahi dengan hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Maka tauhid ini yang paling utama untuk kita dakwahkan. Dan terus kajian kita berkaitan dengan tauhid, enggak boleh lepas. Tauhid, selesai satu kitab dari kita para ulama, kita kaji ulang lagi. Dan kita berusaha untuk memohon kepada Allah agar mempunyai asal dalam kehidupan kita tauhid itu. Kemudian yang kedua, al-fadina azakumullah. Yang kedua, kata Imam Nuqayyim, orang yang paling lapang dadanya adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Kata beliau begini, ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق، والقصر والحبس. Ilmu itu akan melapangkan dada, meluaskan sampai dia lebih luas daripada dunia. Sedangkan kebodohan mewariskan kesempitan, dan orang yang bodoh terkekang dia. Fakullama ittasa ilmu abdi insyaraha sadruhu wattasa. Setiap lapang, setiap bertambah atau bertambah luasnya ilmu seorang hamba, bertambah lapang dadanya dan bertambah luas. Walaysa hadza likulli ilmin, dan ini bukan hanya setiap ilmu, dan ini bukan untuk setiap ilmu. Orang menuntut ilmu dan lapang dadanya bukan setiap ilmu. Balil lil ilmil mawruts an rasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwa al ilmun nafi', fa ahluhu ashrahun nafi sadran wa awsa'uhum quluban wa ahsanuhum akhlaqa wa thiyabuhum 'aisha. Ini bukan setiap ilmu. Orang yang ilmu lapang dadanya bukan. Bukan setiap ilmu. Tapi ilmu yang dimaksud, ilmu yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu ilmu yang bermanfaat. Orangnya yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu, yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat adalah orang yang paling lapang dadanya di antara manusia. Yang paling luas hatinya, yang paling baik akhlaknya, dan paling baik kehidupannya. Jadi akhwatuddin, a'azakumullah, ilmu ini akan melapangkan dada seorang. Tapi harus diingat, akhwatuddin, a'azakumullah, ilmu yang dimaksud ilmu syar'i, yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita pelajari ilmu syar'i, yaitu ilmu yang dasarnya Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih radhiyallahu majma'in. Yang dikatakan ilmu, yaitu ilmu nafi. Yang dikatakan ilmu, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang, yang dikatakan ilmu, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Yang dikatakan ilmu, apa yang difirmankan oleh Allah. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallam, yang dikatakan oleh para sahabat. Jadi ilmu, firman Allah, sabda Rasulullah, dan juga apa yang dikatakan oleh para sahabat. Itu ilmu. Jadi ilmu yang sebenarnya ilmu syar'i. Kalau orang semakin tambah ilmu, dan untuk ilmu akan tambah lapang dadanya. Jadi kita harus terus menuntut ilmu dan tidak boleh berhenti. Yang namanya menuntut ilmu itu, ilmu syar'i, sampai kita diwafatkan oleh Allah. Tidak boleh berhenti. Dan ini jalan menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ilmu ini ilmu syar'i. Dan kita enggak boleh berhenti untuk menuntut ilmu dengan alasan sibuk atau kerja atau dagang atau usaha atau urusan rumah tangga atau yang lain, tidak boleh. Harus ada waktu, meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Karena ini merupakan kebutuhan lebih dari kebutuhan kita kepada makan dan minum. Menuntut ilmu itu lebih daripada kebutuhan makan dan minum. Kalau makan dan minum kita hanya sehari, artinya sekali atau dua kali, tapi untuk ilmu sepanjang hayat kita. Ilmu yang bermanfaat kita butuhkan seumur kita. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang yang paling bahagia. Dan ilmu ini harus terus kita pelajari dengan dasar Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Ilmu syar'i, dan kita belajar kepada da'i-da'i yang betul-betul mengajarkan Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Itu orang yang lapang dadanya. Dan kita kalau ditanya orang, sampai kapan kita nuntut ilmu? Sampai kita wafat. Sampai kita wafat. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Ketika ada orang bertanya, sampai kapan kita nuntut ilmu? Sampai wafat. Nuntut ilmu. Jadi bukan nuntut ilmu itu iseng. Bukan. Atau sekedarnya. Atau sisa-sisa waktu. Ilmu ini kebutuhan hidup kita. Harus kita tuntut sampai kita diwafatkan oleh Allah. Harus kita luangkan waktu. Luangkan waktu kita. Dan kita belajar ilmu syar'i. Mohon kepada Allah. Nabi minta tambahan. Tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Bukan Rabbi zidni mala. Bukan tambahkan laku harta, tambahkan aku ilmu. Tambahkan ilmu, minta tambahan ilmu. Kemudian khalifuddin, azakumullah. Kita belajar juga supaya kita dada kita ini lapang. Belajarnya juga jangan orang-orang yang terkena syubhat atau belajar kepada ahlul bid'ah, tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh. Kita harus belajar kepada ahlus sunnah. Tidak boleh kita belajar kepada ahlul bid'ah. Jadi cari guru yang betul-betul mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Tidak boleh kita belajar kepada ahlul bid'ah. Makanya perkataan yang ma'ruf dan terkenal yaitu perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini agama, maka adalah kamu perhatikan kepada siapa kamu menuntut ilmu, kepada siapa kita belajar. Harus jelas guru kita, harus jelas kepada siapa kita belajar. Enggak boleh belajar kepada ahlul bidah. Perkataan Muhammad bin Sirin ini sahih, riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh imam-imam yang lain daripada imam al-hadis, diriwayatkan juga oleh imam Ibn Abdul Barr, kitabnya Jami' Bayan Ilmu Fadli dan yang lainnya. Lihat kepada siapa kita menuntut ilmu. Belum para ulama demikian, mereka belajar kepada siapa dia. Enggak boleh belajar kepada al-bidah. Karena Nabi SAW bersabda, inna min asyrafis sa'ah ayyultamasal ilmu indal asabir. Di antara tanda-tanda kiamat, itu orang belajar kepada al-asabir. Kata Imam Abdullah Mubarak, yang dikatakan al-asabir, ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Di antara tanda kiamat, orang belajar kepada ahlul bid'ah. Tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah, tidak boleh. Orang-orang yang terkena syubhat, belajar kepada guru yang jelas, ustaz yang jelas, mengajarkan Quran, wassunnah ala fahmi salaf. Ini pegang erat-erat sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Pemahaman ini harus jelas. Sebab banyak orang yang menuntut ilmu tapi tidak paham tentang agama. Kenapa? Belajarnya kepada ahli bidah. Ada orang belajar 20 tahun menuntut ilmu, tidak paham tentang Islam. 20 tahun dengarkan pengajian dan ceramah, tidak ada manfaat. Tidak paham tentang apa yang disampaikan. Maka orang paham ini nikmat yang luar biasa, dikatakan oleh Imam Muqayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Pemahaman tentang agama ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Paham tentang agama nikmat yang paling besar. Makanya orang sesat karena tidak paham. Banyak yang hafal Quran, banyak hafal hadis dari tokoh-tokoh ahlul bidah zaman dahulu. Karena apa? Karena tidak diberikan pemahaman yang benar, sesat dia. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada orang itu, diberikan dia pemahaman tentang agama. Setiap yang menuntut ilmu belum tentu dia paham tentang agama. Belum tentu. Makanya kita harus minta kepada Allah diberikan pemahaman tentang agama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu berdoa, Rabbi zidna ilman wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku iman, keyakinan dan pemahaman tentang agama. Maka doa Nabi kepada Ibnu Abbas tentang pemahaman. Berikan dia Al-Quran dan pemahaman Al-Quran. Pemahaman yang penting. Jadi khalifuddin, azakumullah, pemahaman yang Allah berikan kepada kita, ini akan mendorong kita untuk lapang dada kita. Pemahaman yang benar, itu akan melapangkan dada kita. Jadi bukan sekedar untuk ilmu saja. Untuk ilmu juga harus paham tentang ilmu itu. Kemudian juga yang perlu dilihat lagi tentang ilmu ini juga tadi sudah saya sebutkan, belajarnya kepada ahli sunnah. Juga amal, bukan koleksi ilmu. Sebab banyak orang yang koleksi ilmu, amalnya di mana? Sebab Allah akan memberikan izzah, kemuliaan dengan ilmu dan amal. Dan Islam ini akan diberikan izzah oleh Allah dengan ilmu dan amal. Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan dua dengan ilmu dan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda dan agama yang hak. Al-huda maksudnya al-ilmu nafi. Wa dinil haqq maksudnya al-amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan usaha. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama. Allah unggulkan agama Islam di atas seluruh agama dengan ilmu dan amal. Meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Jelaskan oleh para ulama. Al-Imam Nuqayyim menjelaskan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga menjelaskan ketika menafsirkan ayat ini. Huwallazi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Fatah, dan juga dalam surah At-Taf. Ketiga ayat. Jadi ilmu dan amal saleh. Makanya amal saleh tidak boleh tinggal. Bukan koleksi ilmu. Jadi ada orang-orang yang menuntut ilmu, tapi sekedar koleksi ilmu, amalnya tidak ada. Makanya khanifidina azakumullah, ketika kita menjadi talibul ilm, penuntut ilmu, kita lebih dahulu untuk melakukan amal-amal saleh. Ketika kita menganjurkan orang berbuat kebaikan, kita lebih dahulu untuk melakukan amal-amal saleh. Fastabiqul khairat. Harus lebih dahulu untuk mengamalkan amal-amal saleh itu. Jadi contoh, jadi teladan. Kemudian yang paling penting, jazakumullah, juga harus perhatikan. Semakin kita menimba ilmu ini, lapang dada kita. Kalau kita tahu apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada perbedaan di antara para ulama. Oh iya, lapang dada kita. Tidak langsung saling menyesatkan dan membid'ahkan orang. Kadang-kadang orang untuk ilmu, baru dapat sedikit ilmunya, sudah langsung mengatakan ahlul bid'ah. Beda sedikit, sudah mengatakan orang itu sesat. Ini tidak diperlukan dalam Islam. Semakin tambah ilmu kita, semakin lapang. Dan memang ada riwayat yang terjadi perbedaan di antara para ulama. Kita lapang katanya. Jangan kemudian sempit, jika ada orang berbeda dengan kita, rasanya seperti musuh dengan kita. Selama ada dalilnya, ada keterangan, itu tidak masalah. Tuh, para ulama juga ada perbedaan di antara mereka. Selama ada keterangan, ada dalil. Kecuali kalau jatuh dalam perbuatan bid'ah. Kalau sudah jelas tentang bid'ah, ya kita tidak ada toleransi dalam bid'ah. Tidak boleh kita ikut bid'ah. Cuma kita menjelaskan kepada mereka dengan cara yang baik. Bagaimana supaya mereka paham, oh, ini menyalahi syariat dan ini bid'ah. Tapi kalau perbedaan di antara kita, sama-sama satu akidah, satu manhaj, ada perbedaan. Oh, jadi para ulama juga ada. Selama mereka punya hujjah, punya dalil. Punya hujjah, punya dalil. Hatta imam yang empat juga perbedaan. Jangan sebelum itu, hatta para sahabat juga ada perbedaan dalam masalah fikih. Masalah akidah mereka semua sama. Masalah fikih ada perbedaan. Tapi lapang dadanya, semakin tambah ilmunya, semakin lapang dadanya. Karena tahu, ini ada keterangannya, ada hujjahnya, ada dalilnya. Jadi ilmu ini, bukan berdina, jazakumullah, membuat hati kita lapang, bukan sempit. Sekarang ini banyak orang baru belajar, ini sudah gampang menyalahkan orang, dan kemudian hatinya atau dadanya sempit. Sampai dari situ sikapnya dia, dari dadanya, ah hatinya punya pengaruh, seperti kita bahas tadi pagi. Hati punya pengaruh, karena dadanya sempit, kelihatan juga dari mukanya, cembruk. Ya? Ketemu orang sudah gak mau negur. Kayaknya dia udah paling benar aja. Sudah. Gak mau senyum, gak mau apa. Gak langsung gitu aja. Padahal beda soal pemahaman. Masalah sedikit pemahaman. Yang memang ada keterangannya. Wajar kalau berdina. Astagfirullah. Wajar kalau perbedaan. Saya ambil dalam sholat aja. Dalam sholat umpamanya. Dalam sholat. Ada perbedaan. Ketika umpamanya. Orang bersujud. Ada riwayat menyebutkan tangan lebih dahulu. Ada yang menyebutkan tentang lutut lebih dahulu. Ada perbedaan antara ulama. Tapi kalau yang rajih, tangan lebih dahulu. Naknya. Dalilnya tangan lebih dahulu yang kuat. Ketika turun sujud tangan. Tapi kalau ada yang dia lutut lebih dahulu, tidak ada masalah. Kenapa harus sempit dada kita? Makanya Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, ketika membahas masalah ini, di dalam Majmu' Fatawa, kata beliau, kilahuma jaizatan. Dua-duanya boleh. Meskipun yang rajih, tangan lebih dahulu. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sifat Salatin Nabi. Itu satu contoh. Ini masih banyak contoh-contoh yang lain dalam kehidupan. Kemudian khalifah din, azakumullah. Jadi ini tentang masalah ilmu harus terus kita pelajari dan kita kaji. Dan saya ingatkan juga kepada antum, ketika kita menuntut ilmu dan kita belajar, kita juga tunjukkan adab dan akhlak penuntut ilmu. Karena banyak sekali orang-orang yang menuntut ilmu, orang selalu mencela, dia menuntut ilmu tapi tidak ada adabnya. Dia menuntut ilmu tidak ada akhlaknya. Padahal akhlak ini penting. Maka di sini disebutkan oleh Imam Muqayyim, disebutkan ahluhu, orang yang berilmu, asrahun nasi sadran wa awsa'uhum quluban wa ahsanuhum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Orang yang menuntut ilmu lebih baik daripada orang awam dalam berbicara, dalam bergaul, dalam menolong orang. Kadang-kadang penuntut ilmu berat tangannya untuk membantu orang lain, berat untuk senyum, berat untuk menolong saudaranya atau orang tuanya. Padahal dia penuntut ilmu, tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangga. Dia tunjukkan adab dan akhlak sebagai talibul ilm. Dan akhlak ini yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Ma syai'un aqallu fi mizanil mu'min yawmal qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allah la yudhibbul fahsha al badi'. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya, sesungguhnya yang paling berat timbangan pada hari kiamat, sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat, yaitu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang yang fahish dan bazi. Fahish, orang yang kotor, keji. Bazi, yang jelek mulutnya, suka mencela, mencaci, menghina dan segala macam. Bazi, kotor mulutnya, Allah benci. Wa inna Allah la yubghidul fahish al bazi. Jadi seorang talibul ilm ini harus punya akhlak, adab. Maka saya tulis buku tentang akhlak dan adab penuntut ilmu. Adab dan akhlak. Kenapa saya fokuskan tentang adab dan akhlak? Karena banyak orang-orang yang menuntut ilmu, akhlaknya tidak ada, adabnya tidak ada. Ketemu orang awam, ketemu tetangga, kadang-kadang ada syubhat atau sedikit, tidak mau salam, tidak mau senyum. Dianggap sudah sepertinya orang di luar Islam, tidak mau salam. Mu'min dengan mu'min, tapi ketemu salam. Dan itu hak muslim dengan muslim. Berjumpa salam, senyum dengan mereka. Ini akhlak yang mulia. Maka dijelaskan oleh Abdullah Ibn Mubarak di dalam Sunan At-Tirmidzi tentang akhlak yang mulia. Dia katakan, basul wajh wa badrul ma'ruf wa kaful adha. Kata Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah dalam Sunan At-Tirmidzi, dan sanadnya sahih. Bahwa yang dikatakan akhlak yang mulia itu apa? Bastul wajh. Mukanya ceria, senyum, badrul ma'ruf, banyak berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Ya, dengan ilmunya, kemudian juga dengan hartanya, dengan tenaganya bantu. Dan saya sudah jelaskan kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada kaum muslimin. Kemudian kaful adab, menahan gangguan. Lisannya tidak gampang untuk mencaci dan mencela orang lain. Lisannya dijaga, tangannya dijaga. Kaful adab. Dia tahan dirinya dan dia juga tahan orang lain dari berbuat kejelekan. Ini akhlak yang mulia. Dijelaskan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak. Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan sanadnya sahih. Jadi orang yang menuntut ilmu, akhlaknya mulia. Maka ini ikhwan fiddin, jazakumullah. Dengan kajian-kajian untuk ilmu, dan sering saya ingatkan di pengajian di mana-mana, setiap menuntut ilmu harus bertambah ilmu kita. Jangan datang, pulang, tidak dapat apa-apa. Atau ada di masjid, tapi tidak dapat ilmu apa-apa. Pikirannya menerawang kemana-mana. Setiap kajian harus dapat ilmu. Setiap kajian kita berusaha harus bertambah iman kita kepada Allah. Setiap kajian kita berusaha, kita bertambah ketaatan kita kepada Allah. Setiap kajian kita usahakan bertambah takut kita kepada Allah. Sebab yang dikatakan ilmu al-khasyyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa al-ilmu bi kathrati riwayah, walakin al-ilma al-khasyyatu." Ilmu itu dengan bukan banyaknya riwayat, banyak meriwayatkan hadis, bukan. tapi ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Zuhud dan juga Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Semakin tambah ilmu, tambah takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tambah ilmu, tambah takut kepada Allah. Maka Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu para ulama, orang alim. Tambah takut kepada Allah. Tambah ilmu, tambah takut dia kepada Allah. Dan ini harus kita latih. Latih. Bagaimana supaya kita menuntut ilmu, tambah takut kita. Bukan sekedar tugas dakwah, tidak didakwahkan. Bukan juga kita wajib menuntut ilmu. Tapi bagaimana supaya tambah ilmu kita, tambah iman kita, tambah takut kita kepada Allah. Ini yang dipupuk. Harus terus. Kita ingin lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Bukan sekedar kewajiban aja dakwah ini. Dan begitu juga bukan menuntut ilmu dan sekedar kewajiban kita menuntut ilmu. Tapi setelah itu, setelah pulang dari menuntut ilmu, tapi kita lihat akhlaknya kasar. Omongannya kasar. Muamalahnya enggak benar. Takutnya di mana? Ada orang menuntut ilmu, muamalahnya enggak benar. Dengan orang tuanya, dengan istri, dengan anak. Dengan seluruh kaum mukminin juga enggak benar. Sampai utang piutang pun enggak bayar. Di mana menuntut ilmu seperti itu? Utang wajib dibayar. Nabi yang mau sholatkan, orang yang utang gak mau sholatkan Nabi. Ada orang yang dibawa mayit ini kepada Rasulullah. Rasulullah sholatkan. Nabi tanya pertama kali apa? Bukan akidahnya, bukan manhajnya, gimana? Jadi tanya apa? Utangnya ada apa tidak? Ada gak utangnya? Ada dua dinar. Dua dinar. Aku gak mau sholatkan. Nabi gak mau sholatkan. Kamu sholatkan. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Allah, saya yang tanggung utangnya. Saya yang tanggung." "Betul kamu tanggung utangnya sampai dingin kulitnya?" "Iya ya Rasulullah, saya tanggung." Baru nanti sholatkan. Besoknya nanti tanya lagi, "Sudah kamu bayarkan utang itu?" "Sudah ya Rasulullah." Kalau gitu dingin kulitnya. Jadi ini antum perhatikan. Sampai nanti bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an." Rohnya seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan hutangnya. Dia belum berhak untuk masuk ke surga sampai dibayarkan hutangnya. Sampai orang yang mati syahid tidak berhak masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Nabi bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain." Diampunkan semua orang yang mati syahid kecuali utang. Kecuali utang. Sampai ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya berjihad membunuh orang-orang kafir, saya maju ke depan dan saya tidak mundur, apakah dihapuskan semua dosa saya ya Rasulullah?" Kemudian kata Nabi, "Ulangi lagi pertanyaan kamu. Apa yang kamu katakan tadi? Ya Rasulullah, kalau saya berjihad membunuh orang-orang kafir dan saya maju ke depan, saya tidak mundur, apakah dihapuskan dosa-dosa saya?" "Iya, illa dain, kecuali utang." Sampai disebutkan dalam hadis yang lain bahwa seorang yang mati tidak berhak masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Ini nas dalil. Saya sebutkan dalam buku saya, roh seorang mukmin tergantung dengan utangnya, dengan dasar hadis Nabi. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Muamalah kita, perbaiki. Kalau kita menuntut ilmu, kita berdakwah, maka muamalah kita harus luruskan. Muamalah kita. Tambah takut kita kepada Allah. Bagaimana kita nanti kalau dituntut oleh Allah, utangnya belum dibayar. Bagaimana nanti pada hari kiamat? Karena akan dihisab pada hari kiamat. Bahkan ada orang-orang yang bangkrut, bahwa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia pernah mencaci maki orang lain, pernah menghina orang lain, pernah memukul orang lain, segala macam, sampai pernah mengambil harta orang lain. Diselesaikan sampai habis amal-amalnya, pahala amalnya, kemudian orang-orang yang dia pernah berbuat zalim dilemparkan dosanya kepada dia, dimasukkan dia dalam neraka. Itu orang yang bangkrut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini muamalah kita perbaiki. Dengan untuk ilmu ini, tambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga, Ibnu Qayyim, al-inabatu ilallah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bertaubat. Orang yang sering bertaubat dan selalu bertaubat kepada Allah, lapang dadanya. Tapi ingat syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama, seperti Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, itu ada empat. Yang pertama, dia taubat dengan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa, al-ikhlas. Yang kedua, an-nadzm. Yang ketiga, yaitu al-azm. Yang pertama, dia tinggalkan semua perbuatan dosanya. Yang kedua, yaitu dia menyesal atas perbuatan dosa-dosanya. Yang ketiga, yaitu dia berniat untuk tidak mengulangi. Mempunyai kemauan yang keras, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Dan yang keempat, apabila berhubungan dengan hak manusia, dia kembalikan hak itu. Apabila berkaitan dengan hak manusia, dia kembalikan hak itu. Dia pernah mengambil orang, utang uang orang, atau barang orang, atau dia utang, kembalikan. Atau minta dihalalkan. Kalau dia pernah mencaci maki orang, minta dihalalkan. Ini berkaitan dengan hak manusia. Kemudian ditambahkan lagi oleh para ulama yang lain, harus ada ikhlas, karena ini syarat. Ikhlas. Semua amal harus ikhlas, karena tidak akan diterima tanpa ikhlas. Jadi syarat taubat ini harus kita penuhi. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk taubat. Dan kalau kita taubat, ikhwan fillah, jazakumullah, kita akan bahagia. Dan akan lapang dada kita kalau selalu taubat kepada Allah. Makanya Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang ikhlas, taubat yang tidak diulangi lagi perbuatan dosa. Ya, orang beriman seperti itu. Walam yusirru ala ma fa'al wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus berbuat dosa sedangkan mereka mengetahui perbuatan itu. Taubat dengan taubatan nasuha. Dan seluruh orang mukmin semuanya diperintahkan taubat. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua orang beriman kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Taubat atas semua dosa. Tapi taubat itu kita tinggalkan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Bukan sekedar taubat, tapi tetap aja maksiat masih dilakukan. Jadi kalau antum mau baca penjelasan Syekh Utsaimin, masya Allah bagus penjelasan tentang masalah taubat. Dirinci satu persatu. Bagaimana taubat orang dari riba, taubat dia dari ini, terus dirinci oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian yang keempat, mencintai Allah dengan hati kita. Maka betul-betul kita mencintainya. Kita menghadap kepada Allah, wa mahabbatu bi kulli qalb wal iqbal alaihi wa tana'um bi ibadatihi. Fala syai'a ashrahu sadr li sadr al-'abd min dhalik. Mencintai Allah. Sebab kita wajib mencintai Allah dan kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang beriman itu lebih sangat cinta kepada Allah daripada orang-orang kafir pada berhalanya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia yang menjadikan sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah. Orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Makanya orang yang beriman, kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari kecintaan pada yang lainnya, maka hatinya akan lapang dan dia mendapatkan lezatnya iman. Kata Nabi salasun mangkun nafi wajada bihinna halawatul iman. Ayakun Allah wa Rasulah habba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa ayyakra ayyukdafa fil... Wa ayyakra ayya'udha al-kufa kama yakra ayyukdafa fil nar. Jadi ada tiga, apabila tiga ini ada pada seorang, maka dia akan dapatkan lezatnya iman. Indahnya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari semua yang ada. Dia mencintai seorang semata-mata karena Allah. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Yang ketiga, dia tidak suka. Tidak suka kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dicampakkan ke dalam neraka. Jadi Allah kita lebih cintai daripada yang lainnya. Dengan taat kepada Allah, dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melaksanakan perintah Allah, dengan mentauhidkan Allah dan segala macam yang berkaitan dengan masalah cinta kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang cinta kepada Allah adalah orang yang paling lapang dadanya. Kemudian di antara sebab orang, kata Imam Qayyim, dibalikkan oleh beliau, wa min a'zami asbab dhiqi sadr al-i'rad 'anillah wa ta'alluqul qalbi bi ghairihi wal ghaflatu an dzikrihi wa mahabbatu siwara. Jadi antara yang paling besar membuat seorang hamba itu sempit dadanya, yaitu dia berpaling dari Allah, kemudian hatinya bergantung kepada yang lain selain Allah, lalai dari ingat kepada Allah dan cinta kepada selainnya. Ini orang-orang yang dia berpaling dari Allah SWT, sempit hidupnya. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatun dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah sebutkan dalam surah Thaha. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatun dongka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia mendapatkan kehidupan apa? Yang sempit, dan kami akan kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah dan dia bergantung hatinya kepada selain Allah, dia akan tenang hidupnya, dia akan lapang dadanya. Jadi akhwani fiddin azakumullah, hati ini gantungkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini kan tawakal, yaitu sidqut tafwid wa'imadul qalbi ala Allah fi jalbi naf'in wa dafi dharr. Ini kan tawakal itu jujur dalam kita menyerahkan semua urusan kepada Allah, dan hati ini hanya bersandar kepada Allah dalam semua urusan, dalam menarik manfaat atau menolak bahaya. Itu yang dikatakan tawakal. Hati kita bergantung kepada Allah SWT, itu lapang dadanya. Orang cinta dan dia tawakal kepada Allah, lapang dadanya. Tapi kalau kita bergantung kepada makhluk, kepada benda, sempit dadanya, akan susah hidupnya. Makanya orang-orang yang datang ke dukun atau dia apa, piara jimat atau punya jimat atau susuk, nggak akan tenang hidupnya. Sempit dadanya. Kenapa? Bergantung kepada benda tersebut. Sampai kadang-kadang dia mau usaha, nggak jadi usahanya. Karena apa? Tergantung kepada hari tertentu, hari sial, kata mereka. Nggak ada hari sial. Atau karena jimatnya nggak bisa dibawa, ketinggalan jimatnya, biasa dipakai jimat. Sekarang jimatnya ketinggalan, wah bingung dia. Nanti saya dibunuh orang ini, nanti saya dipukul orang, nggak akan tenang hidupnya. Beda orang yang hatinya bergantung pada Allah. Maka ketika keluar rumah, kita ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku serahkan semua urusan kepada Allah, bergantung kepada Allah, hatiku bergantung kepada Allah. Tidak ada daya yang upaya kita kepada Allah. Makanya orang-orang yang mentauhidkan Allah, mencintai Allah, tawakal kepada Allah, orang yang lapang dadanya. Tapi orang yang bergantung kepada makhluk, mengharap kepada makhluk, bergantung kepada benda, sempit dadanya. Kemudian di samping itu juga orang-orang yang bergantung kepada makhluk, orang-orang yang bergantung kepada benda, syirik. Maka Nabi menyebutkan tentang masalah jimat-jimat dan takal-takal, inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Ruqya-ruqya, jimat-jimat, tangkal-tangkal syirik, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, di antara sebab lapangnya dada, wa min asbabi syarhi sadr, dawamu zikrihi ala kulli halin, wa bi kulli mautin. Dan di antara sebab lapangnya dada, selalu ingat kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, dan juga pada setiap tempat. Dan ini kata Ibnu Qayyim mempunyai pengaruh yang ajib, yang luar biasa. Walil zikri ta'thirun ajib fi syirahi sadr. Zikir ini mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap lapangnya dada. Wa na'imil qalb, dan juga nikmatnya hati. Ikhwan fil din, jazakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim sudah menyebutkan di dalamnya tentang masalah ini. Tentang masalah dalam kitabnya Al-Wabir Sayyid, tentang masalah zikir ini, manfaat dari zikir, beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Wabir Sayyid. Maksudnya sahih oleh Syekh Salim bin Ibn Zali, sahih Al-Wabir Sayyid. Itu sebutkan manfaatnya dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tadi siang sudah saya jelaskan, zikir harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak boleh membuat zikir-zikir tertentu, atau kaifiyah tertentu, atau syarat tertentu, enggak boleh. atau dengan bilangan-bilangan tertentu tidak boleh, kecuali yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak berzikir kepada Allah, Rasulullah. Yang kedua, para sahabat. Kewajiban kita mengikuti Rasulullah dan sahabatnya. Tidak boleh kita membuat bilangan, cara, kaifiat tertentu yang Nabi ya contohkan, tidak boleh. Banyak juga orang-orang yang membaca Al-Quran atau juga ayat tertentu 10 kali, 15 kali, bahkan kadang-kadang sengaja diganjilkan 117 kali. Dari mana keterangannya? Atau yasin 1000 kali. Ya Latif, 1115 kali. Dari mana keterangannya? Dari mana dalilnya? Kata dia, dengan baca Ya Latif, itu bisa menghilang, kata dia. Itu bid'ah semua, zikir-zikir yang ada contohnya, bid'ah. Yang dibuat oleh manusia. Makanya saya sebutkan dalam buku doa dan wirid, itu kaidah-kaidahnya. Tidak boleh membuat sesuatu yang baru dalam agama ini, tidak boleh. Tertolak semuanya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang saya mengadakan sesuatu yang dalam agama yang tidak dicampur lagi, tertolak semuanya. Nabi yang banyak berzikir, contoh Nabi. Jadi jangan kita membuat zikir yang baru, cara yang baru. Seperti yang sekarang banyak orang-orang buat zikir-zikir dan cara-cara zikir yang baru. Dan antum lihat lagi, setiap torekot punya cara zikir tersendiri. Di Indonesia ini ada ratusan torekot. Setiap torekot punya cara sendiri untuk berzikir. Supaya berbeda dengan yang lain. Jadi kayak merek dagang. Ya, perusahaan ini punya. Usaha ini cuma beda dengan yang lain. Yang lain juga punya beda. Ini agama. Tidak bisa dipakai seperti itu. Kemudian itu contoh. Tertolak kalau dia tidak ikut Rasulullah, tertolak. Marjun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang saya mengangkat satu amalan yang tidak dicontohkan ini, tertolak. Maka dalam Islam tidak ada tarekat. Tidak ada tasawuf dalam Islam ini, tidak ada. Kemudian selanjutnya yang ke-6. Yang ke-6, al-ihsan al-khalq wa naf'uhum bima yumkinu minal mal wal jah wa naf'u bil badan wa anwa'il ihsan, yaitu ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk, memberikan manfaat kepada mereka dengan apa yang mungkin kita lakukan, dengan harta kita, dengan kehormatan kita, dengan badan kita, dan juga macam-macam ihsan. Saya urut ya. Berbuat baik, yang paling baik pertama kali mengajarkan ilmu kepada umat, itu yang paling baik. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ini yang paling baik kepada umat. Menunjukin mereka yang tadi mereka tidak tahu tentang Islam, kita tunjukin tentang Islam. Yang mereka tidak tahu tentang tauhid, kita ajarkan mereka tentang tauhid. Yang tadi mereka tidak tahu tentang sunnah, kita ajarkan sunnah, manfaat. Yang paling manfaat berbuat kebajikan, ilmu. Kemudian setelah itu harta. Kita punya harta, jangan bakhil, jangan pelit, jangan kikir, jangan kedekut. Apa yang ada, berikan. Pertama, akal orang tua. Yang kedua, istri. Anak. Sanak kerabat kita, saudara kita, family. Dan jangan kita hitungan. Kalau kita berbuat kebajikan ini, jangan hitungan. Jangan kan pernah saya tolong kamu. Pernahkah saya berbuat baik pada kamu? Pernahkah saya membantu kamu? Jangan diungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Semua bernilai insya Allah dan dapat ganjaran. Jangan pernah kita mengungkit-ungkit kebaikan kita, enggak boleh. Ikhlaskan semuanya karena Allah dan Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan, pasti Allah akan ganti dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini ingat, thalibul ilm harus banyak sedekah, banyak infak, banyak membantu dakwah. Jangan bakhil, pelit, kikir, kedekut. Banyak tolong mereka. Dulu waktu dia bid'ah, luar biasa. Hartanya keluar. Ya, ngajakkan tahlilan, ngajakkan maulid, ngajakkan segala macam keluar. Begitu ikut sunnah, bakhil. Pelit, kikir, ketekut. Mestinya dia lebih lapang lagi membantu dakwah sunnah. Agar tegak dakwah ini dan berkembang dakwah ini. Bukan bakhil. Dan ganjarannya besar untuk mendukung dakwah ini. Ya, sampai itu dulu, karena sudah masuk waktu isya. Nanti pada salat isya kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.